Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد Naam. Kemarin kita telah menjelaskan tentang sifatul kalam lillah subhanahu wa ta'ala, bahwa dari ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifatul kalam, dan sifatul kalam bagi Allah sifat dzatiyah, qadimah, azaliyah. Bagi Allah, dan sifat fi'liyah yang berhubungan dengan masyiah dan kudrah. Jika Allah berkehendak, maka Allah berbicara. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk tidak berbicara, maka Allah tidak berbicara. Naam. Yani Allah diam. Allah mempunyai sifat diam, ya akhi. Allah punya sifat diam, sukut. Sudah pernah kita jelaskan. Naam, sebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat sukut, sifat diam, berarti tidak berbicara. Sebab al-kalam itu berhubungan dengan masyiah. Idza syaa takallam wa idza syaa lam yatakallam. Dan telah kita sebutkan madahib ahli dhalal wal firaqud dhalal, di mana mereka menyimpang dari nas-nas yang ada dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang isbatul kalam. Di antara mereka ada yang menetapkan al-kalam semua yang ada, yang kita dengarkan dari suara-suara dan bunyi, semuanya kalamullah. Apa yang antum dengarkan dari suara manusia, dari suara hewan, suara babi, suara burung, pembicaraan manusia yang batil dan yang hak, kullu kalamullah, kata mereka. Semuanya itu adalah kalamullah. Kullu kalamin fil wujudi kalamuhu, sawa'un alaina nathruhu wa nizamuhu, kata mereka. Setiap kalam di wujud ini, di alam jagat raya ini adalah kalamullah. Apakah yang berbentuk syair ataukah yang berbentuk tulisan, pernyataan-pernyataan. Naam. Ini perkataan wahdatul wujud, ittihadiyah, yang meyakini bahwa ya, segala sesuatu di alam ini itulah semata-mata penjelmaan dari Allah. Nah, di sana ada lagi mazhab yang lain, yang lebih aneh lagi, yang lebih kufur lagi. Dan mereka adalah dari kalangan falasifah, para pengikut Aristoteles dan juga Ibnu Sina dan yang lainnya. Mereka meyakini bahwa kalamullah itu adalah merupakan akal yang bekerja, al-aqlul fa'al, disebabkan karena kekuatan yang ada di dalam jiwa untuk menimbulkan satu hikmah, satu kebijaksanaan, dan ini keluarnya dari jiwa-jiwa yang mempunyai keutamaan. Kata mereka, sebab mereka mengatakan bahwa jiwa seseorang itu ada tiga kekuatan. Ada kuwatut tasawur, kekuatan di dalam menggambarkan sesuatu. Ada kuwatut takhyil, kekuatan di dalam mengkhayalkan sesuatu. Dan ada pula kuwatut ta'bir, kekuatan di dalam mentakbir sesuatu, mengungkapkan. Ya, dan itu tidak sembarang orang. Orang-orang terkhusus. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka. Rasulullah ini dengan kekuatan dia, dengan kekuatan jiwa dia, mempunyai tiga kekuatan. Kuwatul tasawur, kuwatul takhyil, dan kuwatul ta'bir. Kekuatan menghayal, kekuatan menggambarkan sesuatu. Maka dari kekuatan inilah sehingga Rasul mampu menggambarkan adanya malaikat, sehingga Rasul mampu mengungkapkan, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu mengungkapkan takbir, ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang demikian indah, maka muncullah Al-Qur'an. Intinya apa ini ya kawan? Mengingkari adanya Rabb, mengingkari adanya malaikat, bahwa Al-Quran itu adalah buatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khayalan. Mereka ini disebut oleh Syekhul Islam Ahlu Takhil, jagoan menghayal. Nah, ya, dan di antaranya juga sebagaimana yang kita sebutkan, madhab-madhab, madhabul Asy'ariyah, madhabul Kullabiyah, yang Kullabiyah juga ini pada asalnya merupakan pemimpinnya Asy'ariyah, karena Abdullah bin Sa'id bin Kullab itu syekhnya Abul Hasan al-Asy'ari. Dialah imamnya Asy'ariyah, dia imamnya Kullabiyah, dan dialah orang yang pertama yang menetapkan bahwa kalamullah itu adalah kalam nafsi, kalam qa'im bin nafs, tidak keluar. Naam. Ya. Ini yang disebutkan oleh Harras dalam kitabnya ini. Di antara mereka juga ada yang mengatakan bahwa kalamullah itu huruf suara, qadimatun lazimatun lidzat, tapi qadimah sudah lama. Anehnya mereka menetapkan suara, mereka menetapkan huruf, tapi mereka mengatakan suara dan huruf Allah itu qadimah semuanya, tidak ada yang hawadith, hadithah. Ya, menetapi zat. Ya. Sampai dia mengatakan muqtarinatun fil azal, bahwa kalamullah itu semuanya hubungannya dengan zaman azali. Jadi bukan Allah itu berbicara ketika datangnya Musa, Ya? Bukan. Nah, jelas madhab ini batil. Allah mengatakan walamma ja'a Musa limiqatina, ha? Wa kallamahu Rabbu. Kapan Allah berbicara itu? Walamma ja'a Musa. Ketika datangnya Musa, barulah Allah Subhanahu wa taala berbicara. Nah, mereka mengatakan apa? Semua kalamullah mukhtarinatun fil azal. Tidak ada yang hadis. Jadi semuanya semenjak zaman adanya azali begitu. Hah? Jadi kalau ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan rabbuk, ra ba kaf. Mana yang lebih dahulu diucapkan, ra ba atau kaf? Hah? Rabbuk. Mana yang lebih dahulu? Huruf apa? Ra dulu kan. Kemudian apa? Ba, kemudian kaf. Rabbuk. Kata mereka tidak. Ya, semuanya bersamaan diucapkan. Saat itu disebutkan ra, saat itu disebutkan ba, saat itu disebutkan kaf. Bingung betul kita ini memahami madhab mereka. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Mukhtasar Sawa'iqul Mursalah, cukup kita sebutkan saja pendapat mereka, tidak perlu kita bantah karena sudah jelas kebatilannya. Ya, cara akal saya sudah bisa dibantah gitu loh. Jadi kata Ibnu Qayyim tidak perlu kita capek-capek membantah. Nah, ini pengikut Salimiyah, ya. Pengikutnya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Salim. Namanya Firqah As-Salimiyah yang disebutkan di sini. Naam. Yang anehnya sebagian dari kalangan ahlul hadis mengikuti ini. Ya. Hadahumullah. Sebagian kecil dari mereka. Naam. Ya. Yang masalah dan yang banyak tersebar di kalangan kaum muslimin, dan itu yang terpenting untuk jadi peringatan bagi kita pula, adalah madhabul asy'ariyah. Mereka punya syubhat, dan syubhat mereka intinya adalah Allah Subhanahu wa taala itu laisa mahallan lil hawadith. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Ini istilah-istilah mereka, sering mereka munculkan istilah-istilah yang mutlak, kebiasaan ahlul bid'ah demikian. Mereka mengatakan Allah itu tidak menempati hadis. Karena hadis itu makhluk dan Allah itu tidak ditempati yang makhluk. Nah. Ya, sehingga kalau dikatakan Allah berbicara kapan Allah berkehendak, berarti ketika Allah berkehendak, Allah berbicara, maka kalamuhu di situ apa? Hadas ba'da masyiati. Terjadi kalam itu setelah masyiah. Dan yang namanya hadis itu makhluk. Bayangkan. Ini syubhat yang sering mereka lontarkan. Ya. Karena hadis ada permulaannya begitu. Berarti segala sesuatu yang ada permulaannya itulah makhluk. Masya Allah. Sekarang yang perlu kita dengarkan tafsir dari mereka. Apa yang kalian maksudkan dengan hadis? Hawadis. Kalau yang kalian maksudkan dengan al-hawadis adalah hawadis makhlukah. Naam, kita menafikan dari Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Kita nafikan Allah itu tidak seperti makhluknya. Makhluk tidak menempati zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang kalian maksudkan dengan al-hawadith adalah sifat fi'liyah lillah yang hubungannya dengan masyiatullah wa qudratullah. Idza syaa'a amran ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau kalian menafikan sifat fi'liyah, ini yang kita ingkari. Sebab Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat fi'liyah. Kapan Allah itu berbicara dengan Musa? Kecuali setelah Musa datang ke mana? Miqat. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu fi dhalikal hal. Nah, Allah yang menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah. Maka kenapa kita mengingkari? Yang jelas, ikhwani fi din azakumullah, hum yatakhabbatuna khabta ashwa, meraba-raba dalam kegelapan. Ya. Tidak jelas arah mereka. Kenapa? Karena tidak berpegang kepada dalil, tidak berpegang kepada hujjah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, jelas bagi mereka. Mereka mengatakan bahwa al-kalam apabila disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksudkan adalah al-lafzu alal haqiqah. Lafaz secara hakikat. Karena itulah yang ditetapkan di dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala ketika menisbahkan kalam dalam salah satu firman-Nya, Allah menyatakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Kaburat kalimatan, alangkah besar kalimat yang keluar dari afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Dari mulut-mulut mereka. Iyakuluna illa kadhiba. Tidaklah yang mereka katakan itu kecuali apa? Kadhib. Dusta. Di sini menunjukkan bahwa al-kalimah indal itlaq, al-kalam indal itlaq, maksudnya apa? Minal afwa, mulut, lafaz. Bisautin wa bihuruf. Apalagi disebutkan tentang nida'ullah. Allah memanggil. Wa nadahuma rabbuhuma. Alam anhakuma antilkuma syajara. Allah memanggil. Apa pengertian munadah itu apa? Munadah itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kecuali dengan apa? Dengan huruf dan dengan saut. Dengan huruf dan dengan suara. Naam. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Muawiyah Ibn al-Hakam As-Sulami, ya, dalam sholatnya. Karena ketika ada seorang yang bersin, dia mengatakan alhamdulillah, apa kata Muawiyah? Yarhamukallah. Yang menyebabkan para sahabat melirik ke dia. Naam. Melirik ke dia. Ketika para sahabat melirik, apa yang dia katakan? Tambah lagi omongannya. Wa taqla ummaya malakum tanzuruna ilayya. Ngomong dalam sholat. Ngapain ente lihat-lihat anak? Gitu. Nah, para sahabat mukul. Mereka menyuruh dia diam. Walhasil setelah selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat yang kata Muawiyah, saya tidak pernah melihat ada seorang pengajar yang lebih baik dari Rasulullah. Wallahi tidak menghardiku, wallahi tidak mencelaku, tidak mencercaku. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna salatana hadhihi la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Bahwa salat kita ini, tidaklah benar ada satupun dari perkataan manusia. Apa yang dimaksud dengan kalam munas? Ya seperti yang dilakukan tadi oleh Muawiyah, keluar dari lisannya. Paham ya kawan? Ya, berarti tidak boleh, iya kan? Berbicara di dalam sholat tidak boleh. Bahkan para ulama menukilkan ijma' bahwa barang siapa yang berbicara di dalam sholat bukan karena kemaslahatan sholat, maka sholatnya batilah, batal sholatnya. Baik, kita kembalikan pada pendapat mereka. Kalau yang dimaksudkan dengan kalam itu kalam nafsi, wallahi batal semua sholat kita. Semua sholat kita batal. Kenapa? Ada gak yang bisa terhindar dari kalam nafsi? Hah? Di antara kita ada yang sholat, pikirannya apa? Nanti gimana ya? Gimana cara berangkat ke Yaman nanti? Apa perlu saya memeras orang tua saya? Nah, ada lagi yang berpikiran lain. Nanti pelajaran apa ya? Kok saya kelihatannya belum menghafal hadis ini, hadis itu. Di dalam sholatnya. Kalau ini dikatakan kalam, batal sholat. Nah, batal sholat. Inna Allah tajawaza li'an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam tatakallam au ta'mal. Dalam hadis Bukhari Muslim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan bagi umatku apa yang terbetik di dalam hatinya. Selama apa? Malam tatakallam. Selama dia tidak berbicara dan selama dia belum mengamalkan. Ini menunjukkan bahwa kalam apa? Adalah lafaz. Nah, batal madhab mereka mengatakan kalam nafsi. Kadang mereka membawakan syubhat, ada syubhat mereka, berapa syubhat? Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Mereka mengatakan pada diri-diri mereka, fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Ya, sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyiksa kita dengan apa yang kita ucapkan. Nah, ini pun adalah dalil yang sahih tapi istidlalnya yang batil, bukan pada tempatnya. Ya, kenapa? Ini telah dibantah pula oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan berarti mereka menafikan kalam secara mutlak, bahwa kalam itu terkadang dimaksudkan kalam nafsi. Ya. Tapi terkadang mereka menetapkan bahwa terkadang di dalam nas itu ada kalam yang disebut dengan kalam nafsi tapi dengan qarinah. Tapi dengan qarinah. Harus ada qarinahnya. Kalau tidak ada qarinahnya, asal dari kalam adalah lafal. Adapun ayat ini bukan hujjah atas kalian, bagi kalian. Kenapa Allah mengatakan wa yaquluna fi anfusihim? Mereka mengatakan pada diri-diri mereka, an-nafs. Nah, maka tidak disebutkan al-qaul, tidak disebutkan al-kalam, kecuali dengan qarinah. Entah ya kawan. Tapi selama tidak ada qarinah, kalau dikatakan yaqulun fulan yaqul, maka dimaksud adalah lafaz. Naam. Lagi pula ayat ini ya, ada penjelasan dari kalangan para ulama bahwa makna yaquluna fi anfusihim ay hum yatanajawna sirran. Mereka berbisik-bisik. Ya, ini dengan lafaz mereka ucapkan. Jadi bukan hujah bagi mereka. Hujah mereka yang selalu mereka jadikan sebagai dalil itu. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalilan. Al kalam itu dari hati dijadikan lisan itu hanya sebagai dalil penunjuk terhadap apa yang terdapat dalam hati. Pentakbir. Nah, ayo kita tanya kepada mereka, dari mana kalian mengambil hujah syair ini? Hujahnya dari mana? Wah, ini diucapkan oleh salah seorang penyair. Siapa? Al-Akhtal. Tahu kalian siapa Akhtal? Akhtal Nasrani. Akhtal ini seorang penyair Nasara. Sedangkan Nasara adalah merupakan agama yang paling bingung dalam masalah kalamullah. Hah? Paling bingung, membingungkan dalam masalah kalam. Kok jadikan dalil perkataan Akhtal? Dia seorang Nasrani. Dan dia hidup di zaman yang syair-syairnya bukan hujjah. Itu pun kalau benar itu perkataan Akhtal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengingkari bahwa itu tidak terdapat di dalam diwannya. Jadi Akhtal ini kan punya kitab diwan yang di dalamnya adalah syair-syair dia. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kita sudah periksa dan tidak ada. Biasanya kalau Al-Akhtal, syair-syairnya ada di dalam diwannya. Dan ini tidak tertulis. Kecuali mungkin pada cetakan-cetakan terakhir, ada diwan Al-Akhtal lalu dimasukkan syair ini oleh mereka. Wa illa dahulu, tidak ada. Kalaupun itu benar, ada. Bukan hujjah, Akhtal Nasrani. Nah, itu pun, ya, itu pun syair ini bisa dibawa kepada makna yang benar. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu alal fuadi dalilan. Sesungguhnya kalam. Kalam apa? Yaitu kalam yang diperhatikan. Kalam yang punya makna yang baik. Kalam yang betul-betul teratur. Itu memang dari hati. Begitu. Nah. Sehingga dari hati ini diungkapkan melalui lisan. Nah, kalam khusus yang dimaksud. Walhasil tidak ada hujjah bagi mereka sama sekali. Qala al-allamatu Muhammad Khalil Harras wal ayatani al-ulayani huna. Dan kedua ayat yang disebutkan di sini, wa huma min suratin nisa. Dua-duanya terdapat di dalam suratun Nisa. Tanfiyani ayyakuna ahadun asdaqa hadithan wa qawlan minallahi azza wa jal. Itu menafikan bahwa ada seseorang yang lebih benar perkataannya dari Allahu azza wa jal. Bal huwa subhanahu asdaqu min kulli ahad. Fi kulli ma yukhbiru bihi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling jujur dari siapapun, dari setiap apa yang dikabarkannya. Wa dhalika li anna ilmahu bil haqa'iq al mukhbari anha ashmalu wa adbal. Yang demikian karena ilmu Allah terhadap hakikah, hakaik-hakaik, hakikat-hakikat yang dikabarinya itu lebih mencakup dan lebih teliti. Fahuwa ya'lamuha ala ma hiya bihi min kulli wajh. Maka Allah mengetahuinya berdasarkan hakikatnya dari setiap sisi. Wa ilmu ghairihi laisa kadhalik. Sedangkan ilmu yang lainnya tidaklah demikian. Naam. Wa amma qawluhu. Adapun firman Allah. Wa idh qala Allahu ya Isa. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Ila akhiril ayah. فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة. Maka ini merupakan hikayat terhadap apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Min su'alillahi li rasulih wa kalimatihi Isa. Dari pertanyaan Allah kepada rasulnya dan kalimatnya yaitu Isa ibn Maryam. Amma nasabahu ilaihi alladhina allahuhu wa ummahu minan nasara. dari apa-apa yang dinisbahkan oleh orang-orang yang mengangkatnya sebagai ilah. Dan mengangkat ibunya pula sebagai ilah. Dari kalangan Nasara. Min annahu huwalladhi amarahum. Bahwasanya apakah benar dia yang memerintahkan kepada kaumnya biayattakhidhu wa ummahu ilahaini min dunillah, agar kemudian merekalah yang menjadikan, mereka hendaknya menjadikan Isa dan ibunya sebagai dua sesembahan dari selain Allah. Wa hadha su'alu li idhari bara'ati Isa alaihissalam. Dan pertanyaan ini untuk menampakkan berlepas dirinya Isa alaihissalam dari mereka. Wa tasjilil kadhibi wal buhtan ala haula'i dhallin al aghbiya. Ya. Dan untuk mencatat dusta dan kebohongan terhadap mereka-mereka orang-orang yang sesat dan orang-orang yang bodoh dari kalangan Nasara. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan.